Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Tanbihun wayam tanak wayam tani ul iktisaru ala akolla min salasatin min kulli sinfin. Nah, tidak diperbolehkan meringkas memberikan zakat kepada kurang dari 3 orang di setiap golongan dari 8 golongan yang harus menerima zakat. Jadi setiap golongan itu harus memberi 3 dari tiap-tiap golongan, minimal 3, sehingga kurang dari 3 itu tidak diperbolehkan. Yamtani itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau di total semuanya ya penerima zakat itu masing-masing minimal 3, berarti ya 20 lebih. Li'anallaha, ini alasannya. Mengapa harus minimal 3? Li'anallaha ta'ala zakarohum bilafdil jam'i. Wa qalluhu salasa. Alasan mengapa minimal 3? Karena Allah menyebutkan mereka di dalam Al-Quran menggunakan lafaz jama'. Innama shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu jamak. Wal masakin juga jamak. Jadi kata yang dipilih di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata jamak, dan minimal isi jamak itu adalah 3. Sehingga dari bahasa itu, dari pilihan kata Al-Qur'an menimbulkan hukum harus memberi minimal 3 ya, minimal 3 dari setiap kelompok yang ada. Kemudian dari ketentuan-ketentuan penerima zakat itu ada juga syarat yang harus terpenuhi bila seseorang ingin mendapatkan zakat. Wasyartul idza'i kaunuhum bibaladil mal. Syarat mencukupi mereka memperoleh zakat adalah mereka berada di daerah yang di sana sedang dibagikan zakat, di sana sedang ada pembagian zakat. Wa in kanu ghuraba, walaupun mereka tidak penghuni daerah itu, tidak penduduk daerah itu, walaupun mereka adalah ghuraba. Ghuraba itu orang asing ya, orang yang tidak menjadi penghuni di tempat itu. Wahai su wujidu fi imtana anak luha. Selama di dalam daerah zakat ditemukan penerima zakat, maka zakat tidak boleh dibagikan di daerah lain, tidak boleh dipindah ke daerah lain. Itu namanya naklu zakat ya. Ini menurut mazhab kita tidak boleh. Wala yujzi'u, dan kalau itu dilakukan maka zakat yang dibayar itu tidak cukup. Tidak cukup dalam arti dianggap belum membayar zakat. Afa dzalika ar-Ramli. Hal ini dijelaskan oleh ar-Ramli. Jadi termasuk dari syarat orang-orang penerima zakat itu dia bisa mendapatkan zakat, dia harus berada di dalam daerah di mana zakat itu dibagi. Kemudian ada tambih lagi, tambihun tsani, ada tambih kedua. Tambih ini maknanya pemberitahuan ya, atau peringatan, atau sesuatu yang penting. Qala Ahmad Az-Zahid, Muhammad Ar-Romli, ini penulis Wilkatus Su'ud, menjelaskan dua pendapat ulama sekaligus, yaitu Ahmad Az-Zahid dan Muhammad Ar-Romli. Beliau berdua mengatakan, Wa hukmu zakatil fitri fisorfi lil asnaf ka zakati almal. Jadi zakat itu kan ada dua ya sebenarnya. Sebenarnya tipenya itu ada dua. Ada zakat fitri, fitri itu zakat badan. Ada zakat mal itu zakat harta. Jadi ada yang untuk zakat, ada yang untuk badan, ada yang harta. Nah, zakat fitri ini biasanya tidak dijelaskan oleh para ulama. Zakat fitri diberikan kepada siapa itu biasanya tidak dijelaskan oleh para ulama. Dan ini dijelaskan bahwa zakat fitri itu orang-orang yang menerima itu sama seperti zakat mal ya, sama seperti zakat harta. Jadi kalau zakat harta yang menerima adalah golongan-golongan yang telah dijelaskan, maka zakat fitri ya sama, yaitu bi ayu jama'a ini ya, penggambarannya ini bi ayu jama'a jama'atun bi ayya jama'a jama'atun fitratahum wa tusrafu lahum. Jadi ini penggambarannya. Penggambarannya adalah ada kelompok yang mengumpulkan zakat-zakat fitrah mereka. Kemudian zakat itu diberikan kepada penerima-penerimanya. Jadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, dia mengumpulkan zakat fitrahnya. Kemudian zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi intinya adalah zakat fitrah itu orang-orang yang menerimanya itu sama dengan zakat mal ya. Itu kalau menurut pendapat yang pertama. Ini nanti ada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.